Dan saya sampaikan tadi walaupun hampir lupa, seseorang yang bernama dalam sanadnya Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih. Ada? Ada Hammam bin Munabbih. Ini salah seorang ulama dari generasi tabi'in, murid para sahabat Nabi. Tetapi yang istimewa dari beliau ini, ketika dia membuka atau menulis sebuah buku hadis, dia punya buku hadis namanya Sahifat Hammam. Sahifat Hammam. Dia punya buku kumpulan hadis yang beliau riwayatkan sendiri dari guru-gurunya, dari generasi sahabat. Dan dia ketika meriwayatkan, karena yang dia langsung mendapatkan dari sahabat, dia tidak menyebutkan sahabat itu setiap kali dia menyebutkan hadis. Setiap kali dia menyebutkan hadis. Misalnya ketika dia misal menyebutkan hadis yang didapatkannya dari Abu Hurairah tentang masalah akidah. Saya mendengar dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW begini tentang akidah. Kemudian dia juga mendengar dari Abu Hurairah hadis tentang fikih misalnya, atau seperti yang sekarang ini. Kemudian mengatakan saya mendengar dari Abu Hurairah begini. Nah, dia tidak melakukan setiap hadis yang dinukilkan itu, dia langsung dia terus menyebutkan berkali-kali sahabatnya. Sikapnya seperti ini, cara yang dilakukan dalam kitabnya, hadis-hadis yang saya dapatkan dari Abu Hurairah. Itu pertama kali. Hadis-hadis ini yang disebutkan di sini, qala hadza ma haddatsana Abu Hurairah. Kata beliau, ia berkata, Abu Hurairah telah memberitahukan hadis ini kepada kami. Ini terjemahannya terlalu bebas. Saya mungkin berprediksi bahwasanya tentang Hammam bin Munabbih ini tidak dipahami oleh penerjemah sehingga ia menerjemahkan terlalu bebas. Maksud dari ungkapan hadza ma haddatsanahu Abu Hurairah adalah ketika dia membukukan hadis Abu Hurairah di awal sekali sebelum dia nukilkan hadis-hadis yang terimanya dari Abu Hurairah, dia mengatakan berikut ini hadis-hadis yang saya dapatkan dari Abu Hurairah. Kemudian 1 2 3 4 5 apapun babnya. Ya, itu apapun babnya. Nah, maka begitu caranya ketika membukukan hadis ini. Sementara kalau kita lihat terjemahannya, seakan-akan dia hadis ini langsung disebutkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW dah. Hammam bin Munabbih ketika membukukan hadis-hadisnya, dia punya sahifah, dia mengatakan hadza ma haddatsanahu fulan. Ini berikut ini adalah hadis-hadis yang saya dapatkan dari fulan. Contoh misalnya dari Abu Hurairah. Kemudian dia setelah itu mengatakan, tinggal mengatakan hadis yang pertama, hadis yang kedua, tanpa menyebutkan Abu Hurairah lagi. Hadis yang ketiga, hadis yang keempat, dan seterusnya. Dan dia juga dekat dengan banyak menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ini tentang Hammam ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan 3134 tadi. Ia mengatakan wa haddatsani Amrun An-Naqid wa Suraij ibn Yunus qala haddatsana Husaim qala akhbarana Humaid an Thabit al-Bunani an Anas radhiyallahu ta'ala an. Ini hadis Anas ibn Malik Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an qala wa adhunnuni qad sami'tuhu minan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin, kata Anas, mendengar hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Muslim menukilkan riwayat sanad yang baru. Ha itu huruf ha adalah rumus menunjukkan bahwasanya sanadnya berpindah ke sanad yang baru. Ia mengatakan wa haddatsana Yahya ibn Yahya wallafthu lahu qala akhbarana Husaim an Humaid an Thabit al-Bunani an Anas qala مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنه فقال اركبها فقال إنها بدنه قال اركبها مرتين أو ثلاثا. Hadis Anas ini persis dengan kejadian hadis Abu Hurairah tadi. Anas bercerita Nabi SAW pernah melewati seseorang yang sedang menggiring atau menyeret membawa hewan tunggangan, hewan kurbannya. Yasuku badana. Kemudian melihat dia berjalan sementara kendaraan ada di tangannya, Nabi SAW usulkan, kenapa engkau tidak kendarai dia atau tunggangi dia Maka orang ini beralasan, dia kan hewan yang akan saya kurbankan. Kata Nabi SAW, tunggangi dia dua kali dan bahkan tiga kali diperintahkan oleh Nabi orang ini untuk menunggangi hewan yang akan dikurbankannya nanti di tanah suci Mekah. Ini juga hampir hadis ini juga senada dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an tadi. Ada satu faedah dari sanadnya yaitu Thabit Al-Bunani. Thabit itu namanya, nama lengkapnya Thabit ibn Aslam Al-Bunani. Thabit ibn Aslam Al-Bunani ini murid terdekatnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Dan bahkan dia sampai menilai Thabit ini, Anas bin Malik, ketika meriwayatkan sebuah hadis juga diriwayatkan oleh Thabit bin Aslam Al-Bunani, hadis tentang kunci-kunci kebaikan. Kata Anas menyampaikan hadis Nabi bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna minan nas mafatihan lil khairi, inna minan nas mafatihun lil khairi maghaliqun lil syarri. Ada manusia itu yang berfungsi sebagai kunci-kunci kebaikan, dan ada lagi mereka merupakan kunci-kunci keburukan. Kunci-kunci keburukan artinya dia yang membukakan keburukan-keburukan kepada orang banyak. Sementara yang pertama, dia yang membukakan kebaikan-kebaikan kepada orang banyak. Ini kata Nabi SAW. Kemudian setelah menukilkan hadis tersebut, Anas radhiyallahu ta'ala menyatakan bahwasannya Thabit miftahun lil khairi, bahwa Thabit ini termasuk orang yang merupakan kunci kebaikan. Saking kenalnya Anas dengan muridnya ini Thabit ibn Aslam Al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Thabit ibn Aslam Al-Bunani dari generasi tabi'in, dari generasi tabi'in dan murid dari para sahabat Nabi SAW, termasuk Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Itu tentang Thabit Al-Bunani. Kita lanjutkan hadis berikutnya 3135. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibata qala haddatsana Waqi' an Mis'arin an Bukair ibn al-Akhnas an Anas radhiyallahu ta'ala an qala سمعته يقول أن أنس قال سمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم ببدنة أو هدية فقال اركبها قال إنها بدنة أو هدية فقال وإن فقال وإن سمعته هديثنا فقال وإن ini perkataan Nabi صلى الله عليه وسلم. Kasusnya sama, redaksinya mungkin ada sedikit berbeda. Kata Anas, seseorang lewat di hadapan Nabi dalam perjalanan menuju Mekah, sedang menyeret, membawa, menuntun hewan yang akan disembelihnya di Mekah, yang akan dihadiahkannya untuk disembelih di tanah suci Mekah. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak tunggangi dia, atau tunggangilah dia, kata Nabi SAW. Kemudian orang ini beralasan, dia kan hewan yang akan saya sembelih, yang saya kurbankan nanti. Kata Nabi SAW, sekalipun. Kata Nabi SAW, sekalipun. Maksudnya sekalipun itu untuk hewan kurban, tetapi karena engkau membutuhkan untuk kendaraan ke Mekah, maka tunggangi dia. Jadi kata-kata wa'in itu artinya sekalipun. Nah, sekalipun engkau, maksud engkau adalah untuk menyembelihnya nanti, tetap saja engkau boleh untuk menungganginya. Itu makna dari hadis ini. Kemudian hadis setelahnya 3136. Ya. Kemudian hadis itu setelahnya lagi 3137 dan yang terakhir di bawah bab ini 3138. Hadis yang ke 3136 masih hadis Anas. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Abu Quraib qala haddatsana Ibnu Bishrin an Mis'ar qala haddatsani Bukair ibn al-Akhnas qala sami'tu Anas Sami'tu Anasan radhiyallahu ta'ala anhu yaqul ma'murra 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi badanah fa dzakara bi mithlihi. Kata Anas bercerita, pernah lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang membawa dan menggiring hewan yang akan disembelihnya nanti di Mekah, kemudian berikutnya sama dengan hadis sebelumnya. Fa dzakara bi mithlihi, lalu ia menyebutkan hadis yang sama, maksudnya sama dengan hadis yang sebelumnya. Isinya sama, yaitu Nabi katakan kepadanya, irkabha, orang ini beralasan saya tidak akan mungkin mengendarainya karena dia akan saya jadikan sebagai hewan kurban nanti di Mekah. Lalu kata Nabi SAW, walaupun setelah mendengar alasan tersebut, ia mengatakan irkabha, irkabha, atau dalam riwayat yang sebelum ini langsung tadi, wa in, sekalipun engkau bertujuan untuk menyembelihnya nanti di Mekah, tetap engkau boleh untuk menungganginya. Ya. Hadis yang ke 3137 ini hadis yang baru. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Muhammad ibn Hatim qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair qala sami'tu Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhuma. Jabir bin Abdullah yas'alu an rukubil hadi. Jabir bertanya tentang hukum mengendarai hewan yang akan disembelih, yang akan dihadiahkan untuk ke tanah suci Mekah untuk disembelih. Faqala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul irkabha bil ma'ruf idza ulji'ta ilaiha hatta tajida dhahran. Qala sami'tu Jabir bin Abdullah yus'al. Di sini artinya yas'alnya. Tepatnya kalau dari segi redaksinya yus'al, tetapi jangan dirubah. Sami'tu Jabir bin Abdullah, saya mendengar kata Abu Zubair, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, gurunya, ditanya tentang hukum mengendarai hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban nanti di tanah suci Mekah. Kata Jabir menjawab, saya mendengar Nabi SAW bersabda, tunggangilah dia dengan cara yang ma'ruf. Tunggangi dia dengan cara yang ma'ruf. Berarti boleh. Nabi perintahkan untuk menungganginya dengan cara yang ma'ruf. Idza ulji'ta ilaiha. Bila mana kamu memang terpaksa untuk menungganginya karena tidak ada kendaraan yang lain. Karena tidak ada kendaraan yang lain, maka tunggangilah dia, kata Nabi, hatta tajida dhahran, hingga kamu mendapatkan kendaraan yang lain. Dhahran itu punggung kendaraan. Dhahran. Di sini hingga mendapatkan hewan tunggangan yang lain. Ya, jadi ini kebutuhan menunjukkan bolehnya, walau hewan itu hewan yang akan dikurbankan tetap saja boleh untuk dikendarai. Ini permasalahan yang seperti tadi yang saya tekankan ini untuk masa-masa dahulu, dan mungkin sekarang ini ada orang-orang yang ingin mempraktekkan, tetapi dari orang-orang yang tinggal di sana yang mempraktekkan hal yang seperti ini dalam perjalanan ibadah haji ataupun umrah. Hadis yang terakhir 3138 masih hadis Jabir. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Salamah bin Syabib qala haddatsana Al-Hasan bin A'yan qala haddatsana Ma'qil an Abi Zubair qala sa'altu Jabiran an rukubi al-hadi. Di sini ada penegasan bahwasanya yang bertanya itu Abu Zubair sendiri. Abu Zubair sendiri yang bertanya kepada gurunya Jabir bin Abdullah. Sementara tadi riwayat yang sebelum ini redaksinya saya mendengar Jabir ditanya. Saya mendengar Jabir ditanya. Ini saya mendengar Jabir ditanya ini ada sebuah faedah yang sangat penting untuk kita petik, bahwasanya pertanyaan orang kepada seorang ulama itu di antara cara penuntut ilmu adalah mendengar dengan seksama. Walau itu pertanyaan orang lain yang diberikan kepada seorang ulama, seorang guru, maka di antara cara menuntut ilmu adalah mendengar dengan seksama dan mendengarkan jawabannya. Mendengarkan pertanyaan orang kepada ulama dan mendengarkan jawabannya. Dan ini yang dilakukan oleh para penuntut ilmu di tempat saya pernah belajar di sana, di Masjid Nabawi atau dimanapun juga, setelah kajian selesai maka berkumpullah orang para penuntut ilmu itu, banyak di antara mereka yang berkumpul di sekeliling gurunya, di sekeliling guru mereka. Kemudian tidak semua yang bertanya, tidak semua yang ingin bertanya, tapi banyaknya mereka berkumpul di situ untuk mendengarkan pertanyaan orang kepada guru, kemudian mendengarkan jawabannya. Ini yang membuat munculnya hadis-hadis di kepada kita dari kasus-kasus yang seperti ini. Seperti kasus Jabir tadi, saya mendengar Jabir ditanya, berarti dia mendengar pertanyaannya apa, dan mendengarkan bunyi pertanyaan dan juga mendengarkan jawaban dari Jabir sehingga dia menukilkannya. Ya, saya mendengar langsung si fulan ditanya dan dia menjawab begini. Menunjukkan bahwasanya salah satu cara untuk menambah ilmu adalah dengan cara mendengarkan pertanyaan orang. Terkadang pertanyaan mendapatkan jawaban, mendengarkan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut lebih berharga daripada duduk beberapa saat di depan majelis ilmu. Karena terkadang permasalahan-permasalahan yang sangat penting yang sulit untuk kita yang sulit untuk muncul dari uraian para para ulama atau orang-orang yang menyampaikan ilmu. Kasus kejadian langsung misalnya, dan ini tentu sangat penting sekali, lalu ditanyakan kepada orang ulama ini, maka dia menjawabnya, terkadang lebih berharga bagi seorang penuntut ilmu daripada dia duduk mendengarkan penyampaian pemaparan materi begitu saja. Karena ini tidak akan muncul tanpa melalui pertanyaan. Ini pelajaran yang mungkin kita bisa petik dari hadis yang pertama tadi. Sementara yang sekarang, justru yang bertanya itu Abu Zubair sendiri. Ia mengatakan, sa'altu Jabir an rukubi al-hadi. Saya bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang hukum mengendarai hewan yang akan dihadiahkan. Faqala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Jabir menjawab, saya mendengar Nabi bersabda, tunggangi dia dengan cara yang ma'ruf, hatta tajida dhahran, hingga kamu mendapatkan kendaraan yang lain. Kalau sudah dapat unta yang lain yang digunakan untuk memang untuk kendaraan, maka hewan yang akan engkau sembelih itu jangan ditunggangi lagi. Itu hadis yang terakhir di bawah bab 66 tadi, dan kesimpulannya sudah berkali-kali saya sebutkan bahwasanya menunjukkan bolehnya menggunakan hewan yang akan dikurbankan dalam perjalanan, bukan untuk difungsikan yang lain. Misalnya akan kita kurbankan hewan ini, tetapi apa salahnya saya buat untuk membajak dahulu? Ya, ini tidak benar. Karena proses penunggangan, menunggangi atau mengendarai dia itu dalam perjalanannya, bukan ketika dia berada di tempat. Dia adalah perjalanan untuk dibawa ke Mekah, bukan untuk dikurbankan di tempat-tempat yang lain, tapi dibawa ke Mekah dan ikut bersama orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Adapun misalnya hukum sekarang ini, bila boleh enggak misalnya hewan yang akan saya kurbankan itu dan hewan piaraan saya, dan juga seringkali dahulu saya gunakan untuk membajak sawah, setelah saya niatkan dan sudah beri tanda untuk dikurbankan, apakah boleh saya gunakan untuk membajak sawah lagi? Mungkin bisa dikiaskan ke sana, bila mana tidak ada hewan yang lain. Ya, bila mana tidak ada hewan yang lain, kerbau yang lain atau sapi yang lain, maka boleh untuk digunakan sebesar kebutuhan kita. Tetapi di zaman kita sekarang ini, bila pun tidak ada hewan, maka sudah ada sarana-sarana pembajak yang sudah maju. Jadi intinya bisa dikiaskan hal tersebut, akan tetapi tentu sesuai dengan kebutuhan. Wabillahi taufik. Kita baca bab yang berikutnya. Ya, bunyinya bab ma yuf'alu bil hadi idza aqiba fit tariq. Apa yang akan diperbuat untuk hewan yang akan dijadikan hewan hadi sembelihan di Mekah ketika di tengah perjalanan dia sakit. Ketika di tengah perjalanan dia sakit, apa yang mesti dilakukan? Ini tuntunannya dari Nabi SAW dalam hadis yang ada di bawah bab ini, hadis nomor 3139. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abdul Waris ibnu Sa'id an Abi Tayyah ad-Dubai qala haddatsani Musa ibnu Salamah al-Hudali qala intalaqtu ana wa Sinan ibnu Salamah mu'tamiraini. Bercerita kepada kita Musa ibnu Salamah, Musa ibnu Salamah al-Hudali, ia bercerita, saya pernah berangkat menuju Mekah untuk umrah bersama teman saya Sinan ibnu Salamah. Sinan ibnu Salamah, ana wa Sinan ibnu Salamah, mungkin dua kakak beradik, yang satu Musa ibnu Salamah, yang satu lagi Sinan ibnu Salamah. Mu'tamiraini, ya, bertujuan untuk melaksanakan umrah. Qal wa antalaqa Sinanun ma'ahu bi badana yasuquha. Sinan ketika kami berangkat, dia membawa hewan sembelihan dari tempat kami tinggal menuju Mekah. Jadi dia yang menggiring membawa hewan sembelihannya. Fa azhafat alaihi bitariq fa ayya bi sya'niha in hiya ubdiat kaifa ya'ti biha fa qala la in qadimtul balada la astahfiyanna an dhalik qala فأضحيت فلما نزلنا البطحاء قال انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه قال فذكر له شأن بدنته فقال أنا الخبير سقطت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدئ علي منها قال انحرها ثم اسبقنا عليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. Ini kasus yang terjadi pada Sinan ini, kasus yang terjadi pada Sinan ketika dia membawa hewan dari kampungnya menuju Mekah untuk umrah. Tetapi tiba di pertengahan jalan dia sakit sehingga dia kewalahan apa yang harus dilakukannya. Dia mengatakan ketika kalau saya sampai nanti di Mekah, saya akan mencari titik terang dari apa yang akan dilakukan atau akan apa yang dilakukan oleh seseorang dalam kondisi seperti ini. Maka dia berjumpa dengan Abdullah bin Abbas. Dan kata Abdullah bin Abbas ketika mendengar masalah dua orang ini, ia mengatakan alal khabiri saqatna, engkau berjumpa dengan orang yang tepat. Ya, engkau berjumpa dengan orang yang tepat. Lalu beliau menyampaikan sebuah hadis dari Nabi SAW, pernah memang Nabi mengirim beberapa ekor, 16 ekor badana untuk disembelih ke Mekah, tetapi sebelum beberapa lama datang lagi yang membawanya ini. Dia bercerita, saya balik lagi karena sebagian atau satu dari hewan yang saya bawa itu sakit. Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, sembelih. Dan tuntunannya ada pada ungkapan berikut ini. Saya akan bacakan terjemahannya. Ya. Saya akan bacakan terjemahan hadis ini. Mulai dari baris yang keempat, perkataan Musa bin Salamah. Kata beliau, aku dan Sinan bin Salamah pergi untuk umrah. Ya. Ia Abu Tayyah berkata, dia dan Sinan pergi sambil menuntun hewan. Ya, sambil menuntun hewan. Ini ada yang wantalaqa Sinanun ma'ahu bi banana. Jadi yang membawa hewan bukan Musa tetapi Sinan. Dalam terjemahannya, dia dan Sinan pergi sambil menuntun hewan kurban. Ini yang perlu dicari tahu apa benar, karena di sini kedua-duanya yang membawa hewan. Sementara dari zahir hadisnya, yang bercerita adalah Musa, bahwasannya Sinan yang ikut bersamanya itu dia yang membawa hewan, sementara Musa tidak. sementara Musa tidak. Ini dari zahirnya. Walaupun dalam terjemahannya, aku dan Sinan bin Salamah pergi untuk umrah. Ia, Abu Tayyah berkata, dia yaitu Musa dan Sinan pergi sambil menuntun hewan kurban. Di tengah perjalanan hewan tersebut sakit dan tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri lagi. Maka ia bingung apa yang harus dilakukannya jika hewan itu sakit dan bagaimana cara membawanya. Ya, kalau ada kendaraan tentu, kalau tidak, tidak mungkin dipikul. Ia berkata, jika aku sampai di Mekah, sungguh aku akan tanyakan hal ini. Ia tanyakan kepada yang berilmu di sana. Ia berkata, maka aku pergi pada waktu duha ketika kami hampir di Al-Batha. Batha dekat dengan Mekah. Ia, Sinan berkata kepadaku, pergilah ke Ibnu Abbas dan kita tanyakan hal itu kepadanya. Lalu Abu Tayyah berkata, maka ia Musa menyebutkan keadaan hewan kurbannya. Ibnu Abbas berkata, kamu bertanya kepada orang yang berpengalaman. Rasulullah SAW pernah mengirim 16 hewan kurban kepada seseorang yang ditugaskan untuk mengurusinya. Maka orang itu pergi kemudian kembali lagi dan berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan atas salah satu hewan kurban yang sakit? Rasulullah menjawab, sembelihlah, kemudian celupkanlah sandalnya di dalam darahnya. Sandal apa? Sepatunya mungkin enggak? Ya, sandal unta. Sepatu atau sandal? Kalau sepatu kuda ya. Ya, pokoknya yang ada di telapak kakinya, celupkanlah sandalnya di dalam darahnya, lalu sapukan ke bagian samping tubuhnya. Ya. Celupkanlah sandalnya di dalam darahnya, lalu sapukan ke bagian samping tubuhnya, tubuh hewan tersebut, dan janganlah kamu serta teman-temanmu memakan dagingnya. Jadi dagingnya dibawa ke Mekah, kemudian dibagikan di sana, dan yang dia berserta rombongan tidak boleh memakannya. Dia berserta rombongan tidak boleh memakannya. Ketika disembelih, kakinya dicelupkan ke darahnya, kemudian kaki yang sudah mengenai darah itu diapakan ke bagian badannya. Sapukan ke bagian samping badannya. Ini tuntunan Nabi SAW untuk hewan yang dibawa ke Mekah untuk disembelih. Hewan yang dibawa untuk ke Mekah untuk disembelih. Disembelih kemudian kakinya dicelupkan ke darah, kemudian digosokkan ke bagian samping badannya. Kemudian daging yang didapatkan itu tidak boleh dimakan oleh yang membawa dan rombongannya. Siapa yang memakannya? Orang yang ada di Mekah. Dibawa dagingnya. Nah, mungkin hewan tersebut ditinggalkan begitu saja di jalan, atau dipikul begitu saja. Yang sudah mati lebih berat daripada yang hidup untuk dipikul. Maka dagingnya diambil kemudian dibawa ke Mekah dan dibagi-bagikan di sana. Dibagi-bagikan di sana. Ini tata cara walaupun memang belum sampai ke Mekah. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW bila mana hewan itu sakit di perjalanan. Hadis yang kedua, 3140. Imam Muslim mengatakan, wahaddatsanahu Yahya ibn Yahya wa Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Ali ibn Hujrin qala Yahya akhbarana wa qala akharani haddathana Ismail ibn Ulayya an Abi Tayyah an Musa ibn Salama an ibn Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha bithamana ashrata badana ma'a rajulin thumma dhakara bimithli hadithi Abdul Waris wa lam yadhkur awwal al-hadith. Di sini hadis yang tadi juga, cuma tidak ada cerita. Tidak ada cerita tentang Musa bin Salama dengan Sinan bin Salama berangkat dah. Dia hanya menyampaikan langsung hadis Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi SAW pernah mengirim. Di sini yang tadi 16 ekor, sekarang ini 18 ekor. Ya, 18. Ya, 18 ekor hewan kurban ke Mekah. Ba'atha bi thamana asyrata badana. Bersama seorang laki-laki, kemudian kejadiannya sama. Di pertengahan jalan laki-laki ini mendapatkan satu ekor dari hewan yang 18 ekor tadi sakit, kemudian dia bawa kembali ke Madinah. Khawatirnya, kalau lanjut mungkin khawatirnya maka dibalik, bawa dia kembali ke Madinah atau dia sendiri yang balik ke Madinah sementara hewan itu tetap menunggu di sana dan dia sampaikan kepada Nabi kasusnya, lalu Nabi SAW berikan tuntunan yaitu sembelih saja hewan yang sakit tersebut, kemudian lakukan cara-cara yang tadi kita dengarkan yaitu dengan mencelupkan kakinya ke darah hewan yang sudah disembelih, kemudian digosok-gosokkan ke samping bagian samping dari badannya, kemudian dagingnya dibawa ke Makkah untuk dibagi-bagikan untuk fuqara Makkah. Itu hadis yang sekarang ini. Kemudian hadis yang terakhir di bawah bab ini 3141, ya, Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Ghassan Al-Misma'i qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Sa'id an Qatadah an Sinan bin Salama an Ibn Abbas أن ذويبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن أطيب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب بها صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. Ini hampir sama yang mungkin yang bercerita sekarang ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, yaitu Zuwaib Aba Qabisah, Zuwaiban Aba Qabisah, sahabat Nabi. Kemungkinan dia yang menggiring 18 atau 16 hewan yang dikirim oleh Nabi ke Mekah. Kemudian di sini dia yang bercerita langsung bahwasanya ketika Nabi pesankan kepada dia nanti kalau sakit hewan ini dan engkau khawatir dia mati, sembelih sebelum mati. Dengan cara sembelih kemudian kakinya, sendalnya dicelupkan ke darahnya, kemudian digosokkan ke kulitnya, bagian samping badannya, kemudian engkau dan orang-orang yang bersamamu tidak boleh memakan dagingnya. Bisa kita kiaskan juga ini kepada hewan kurban sekarang ini. Banyak kasus-kasus ketika hewan kurban hampir mati. Makanya kalau seandainya dia hampir mati dan tidak akan mungkin kita sudah tidak berharap bisa hidup, maka disembeli dan tuntunannya seperti tadi. Berarti panitia korban tidak boleh memakan. Panitia korban sama sekali tidak boleh memakan. Dengan prakteknya kakinya, sepatunya atau sandalnya dicelupkan ke darahnya, kemudian digosokkan ke bagian samping badannya, kemudian dagingnya dibagikan kepada orang lain. Ya, dagingnya dibagikan kepada orang lain. Ini tuntunan bila mana hewan korban tersebut sakit dan dikhawatirkan mati. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis yang terakhir di bawah bab 67 tadi, tuntunan bila mana hewan yang disediakan untuk dikurbankan sakit dan dikhawatirkan mati, maka tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembelih walaupun waktu penyembelihannya belum tiba, sembelih dia kemudian dengan tuntunan yang tadi kita dengarkan bersama, kakinya dicelupkan darah, gosokkan ke badannya, kemudian yang mengurusi kurban tersebut tidak dibolehkan untuk menikmati dagingnya. Wabillahi taufik wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanda darah itu mungkin bisa saja pembahagiannya tidak ada penentuannya, bisa dibagikan setelah hari raya atau di waktu penyembelihan dimasukkan ke freezer untuk dibagikan kepada orang-orang yang lain. Cuma persyaratannya pengurus kurban itu kan yang dibawa ke kurban, kurban Nabi kan pengurus semuanya itu. Ya, jadi pengurusnya tidak boleh menikmati walau apapun juga. Boleh dimasukkan berserta kulit-kulitnya, masukkan ke freezer sebagai tanda. Itu tanda bahwasanya hewan yang akan dikurbankan mati dan sakit.